Apabila dalam sholat berjamaah ada makmum yang tidak sejajar shofnya, apakah kita harus membiarkannya atau memberikan isyarat supaya dia meluruskannya? Sebetulnya boleh memberikan isyarat supaya lurus, tapi kalau ini menjadi kesibukan ya, sedikit-sedikit dipegang kakinya ya untuk diluruskan, dimajukan, dimundurkan sampai ya setiap saat, karena bisa jadi orang akhirnya dalam kebiasaan seperti itu geser sedikit saja ya membuat dia nggak nyaman, maka dia mengisyaratkan untuk maju atau mundur. Kalau seperti ini sudah tidak baik, karena apa? Karena justru akhirnya kehusuannya dalam sholat terganggu dengan itu. Iya. Nah.